Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah dari Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai surat ke-38 yaitu surat Shad. Tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama ada Yuda Keling juga di sini sudah hadir. Assalamualaikum Yuda. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa begini ya? Masuk TV dan masuk TV. Stand up komedi kita. Nanti juga akan bertanya langsung kepada Pak Quraish. Dimanapun Anda berada, kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya dengan kajian-kajian dari Pak Quraish Shihab. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas surat Shad. Shad. Surah ini turun sebelum Nabi Hijrah. Saya selalu berkata, surah-surah, ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi berhijrah ketika beliau berada di Mekah, itu uraiannya berkisar menyangkut keesaan Allah, menyangkut hari kemudian, menyangkut wahyu, nabi-nabi. Nah, di sini itu ada ditemukan, ada juga ditemukan di sini uraian menyangkut penciptaan manusia dan kedudukannya sebagai makhluk terhormat. Ada juga uraian tentang bagaimana sikap Nabi menghadapi para penantangnya. Ya. Jadi ada sekian banyak persoalan, kita akan bahas beberapa di antaranya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shad wal Qur'ani dzikr. Shad. Ini salah satu huruf alfabet bahasa Arab. Bermacam-macam pendapat tentang apa makna huruf-huruf yang menjadi pembuka surah. Ada alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Ada sini sad, bermacam-macam. Tapi tidak ada yang bisa disepakati. Nah, salah satu yang paling populer bahwa tidak semua kita bisa jangkau maknanya. Sehingga ada yang berkata sebenarnya ini kalau mau yang pastinya hanya Allah yang tahu kepastian, lainnya itu hanya dugaan. Nah, paling tidak ada yang berkata juga bahwa huruf-huruf tersebut sebagai perangsang untuk memberi perhatian. Sama halnya atau serupa, saya tidak mau katakan sama, serupa halnya dengan orang yang mau menyanyi dimulai dengan ajakan do. Ya kan? Iya. Merangsang. Atau sebagai tantangan. Hei, ini Quran terdiri dari kata-kata, kosakata yang kalian tahu. Semua mereka tahu apa artinya Quran, apa artinya zikir, dan sebagainya. Dia terdiri dari huruf-huruf. Seperti alif, lam, mim, sad. Cobalah kalian susun suatu uraian yang menggunakan huruf-huruf ini. Pasti tidak akan seindah Al-Quran. Iya. Jadi banyak makna. Oke, yang penting di sini kita lanjutkan. Wal Qur'ani zizikr. Demi Al-Quran zizikr. Zi itu bisa diartikan pemilik. Al-Quran pemilik kemuliaan. Al-Quran ini mulia. Mulia karena dia bersumber dari Allah. Mulia karena dia mengandung tuntunan-tuntunan yang dapat mengantar manusia kepada kemuliaan. Ya kan? Ada lagi yang mengartikan zikir sebagai berfungsi memberi peringatan. Zikir itu kalau dari segi bahasa bisa bermakna dua, tapi kait berkait. Yang pertama, zikir artinya mengingat. Yang kedua, zikir artinya menyebut. Anda berzikir, Anda menyebut nama Allah, ya kan? Nah, tapi menyebut sesuatu mengundang Anda mengingatnya. Iya. Ya. Mengingat sesuatu mengundang Anda menyebutnya. Al-Quran ini berfungsi sebagai mengingatkan manusia. Sebagai peringatan kepada manusia. Iya kan? Oke. Peringatannya bermacam-macam. Secara umum saya dapat berkata, Al-Quran itu mengandung empat hal. Yang pertama, dia menyebut, menguraikan, dan mengingatkan kita tentang alam raya. Ini alam raya. Kira-kira dia datang dengan sendirinya atau ada penciptanya. Nah, diundang kita berpikir. Alam raya ini sangat serasi. Kok tidak tabrakan itu planet-planet di atas itu? Iya kan? Nah, yang kedua, mengingatkan kita tentang jati diri kita. Hei manusia, kamu itu sebenarnya dari setetes air. Ya kan? Setetes air yang mengandung jutaan cikal bakal manusia. Yang bertemu dengan indung telur cuma satu. Kamu itu lemah. Kamu memerlukan sadaran. Yang ketiga, dia mengungkapkan sejarah umat yang lalu. Coba lihat itu umat ini binasa karena ini. Peringatan itu. Coba lihat umat ini maju karena ini. Nah, baru yang keempat, dia beri janji dan ancaman. Hei, hati-hati, ada neraka loh. Hei, hati-hati. Itu Al-Quran berfungsi sebagai pemberi peringatan. Demi Al-Quran ini. Demi Al-Quran, sesungguhnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini adalah kebenaran mutlak. Demi Al-Quran, sesungguhnya ini bersumber dari Allah. Demi Al-Quran, Islam yang diajarkan ini adalah ajaran yang bersumber dari Allah. Tapi sayang, balilladzina kafaru fi izzatin wa syiqar. Sayang, orang-orang kafir itu keras kepala. Izzat itu artinya ardun aziza, artinya tanah yang begitu keras sehingga hampir-hampir saja air tidak dapat tembus ke dalam tanah yang keras. Nah, mereka itu kepala batu, tidak mau menerima. Ini orang-orang yang tidak mau menerima itu. Izzatnya wa syiqaq. Syiqaq itu berarti samping. Anda kalau mau bersahabat dengan orang, Anda kalau mau menerima dan berpikir, kita harus berhadapan dong. Ya kan? Tapi kalau saya kasih samping saya, Anda kasih samping Anda, bisa enggak bertemu? Ya, ketemu. Kelihatan kayak gini. Iya. Satu di sini, satu di sini. Ya. Mereka itu bersikap syiqaq, memberi sampingnya, tidak mau menghadap. Kalau kita mau lebih jelas, dia tidak mau membuka. Dia tidak mau menampakkan wajah dan membuka hatinya. Tetapi berpaling. Baik, kita lanjutkan apa katanya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin wala tahinan nas. Sungguh banyak yang telah kami binasakan umat-umat yang lalu itu. Dan mereka itu yang kami binasakan tidak mendapat tempat perlindungan. Datang ancaman, datang kebinasaan, Anda masih bisa lari kan? Yeah. Kalau dari kami tidak ada tempat perlindungan. Sekali-kali tidak ada tempat perlindungan buat mereka. Nah, baru wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka itu, orang-orang yang menolak ini, terheran-heran. Mengapa ada datang seorang manusia yang memberi peringatan kepada mereka. Padahal manusia ini mereka kenal. Mari kita lihat ini ya. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Ada orang-orang yang berkata masa lalu ini, Rasul ini kok manusia? Mestinya kan yang dikirim malaikat. Iya. Mereka heran, kok manusia yang datang? Sama-sama kita. Persoalannya, kalau bukan manusia, malaikat, mereka tidak bisa lihat. Betul. Gimana bisa lihat? Ya. Kalau bukan manusia, tidak akan terjalin hubungan kemanusiaan antara mereka. Ya. Jadi perlu dikirim manusia. Ya, jangan heran kalau manusia. Ya. Nah, ya. Terus ada yang berkata begini, sekarang ini misalnya, dulu juga ada yang berkata, kok tidak semua manusia aja nih, langsung aja diberitahu mereka. Udah banyak aja. Nah, pertanyaan yang mungkin lebih akan menjadi lebih jelas adalah perlukah rasul? Ada yang berkata enggak perlu, kita punya akal bisa dong. Nah, saya mau mempermudah. Saya bertanya begini, perlukah guru? Perlu. Kenapa? Untuk mengajari yang tidak tahu. Untuk mengajari yang tidak. Bagus, itu jawaban. Ya toh? Nah, perlukah Rasul? Perlu. Untuk mengajari yang kita tidak tahu. Sekian banyak persoalan hidup yang kita tidak tahu. Oke, kita tahan sampai di situ dulu, Pak Kures. Yuda mau nanya? Nanti saja kalau begitu ya. Baik. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Semua manusia adalah saudara kita. Semua manusia membawa benih-benih kebaikan. Tetapi semua manusia berpotensi juga membawa dampak buruk terhadap seseorang. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, di segmen sebelumnya Pak Kurais menjelaskan bagaimana pentingnya Rasul. Karena hadir di bumi ini untuk memberitahu kepada kita-kita yang belum tahu. Jadi ketika banyak orang yang tidak tahu, daripada salah arah, lebih baik dibenarkan dan dikasih tahu jalan yang benarnya oleh Rasul. Nah, Yuda juga kayaknya banyak yang belum tahunya. Makanya dari segmen pertama tadi udah, saya mau nanya. Gitu kan itu ya? Iya, banyak banget nggak tahunya. Iya, terima kasih, nanti aja nanyanya. Oh enggak, ya sekarang silakan. Deg-degan. Iya. Pak Kurais, tadi kan sempat bahas tentang orang kafir itu keras kepala dan memberi samping. Sampingnya. Nah, ya. Buat zaman sekarang itu ada gak sih Pak orang kafir yang sebenarnya kita gak apa-apa buat berteman, tapi ada juga orang kafir yang harus kita jauhi, ada gak sih yang kayak gitunya Pak? Semua manusia adalah saudara kita. Semua ya? Semua kemanusiaan dengan kita. Semua manusia membawa benih-benih kebaikan. Tetapi semua manusia berpotensi juga membawa dampak buruk terhadap seseorang. Nah, silahkan bersahabat dengan siapapun, tetapi ingat, jangan sampai persahabatan Anda dengan seseorang mengakibatkan rusaknya akidah Anda dan kepribadian Anda. Mau bersahabat, mau bekerja sama dengan non-muslim, silahkan. Nabi pun waktu hijrah berteman dalam perjalanan dengan orang yang bukan muslim. Nabi pun berbisnis dengan non muslim. Nabi pun menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi. Kita bisa bersahabat, tetapi hati-hati, pilih-pilih sahabat, pilih-pilih teman. Jangan sampai dia merusak kepribadian Anda, merusak akidah Anda. Itu aja. Jadi mereka heran, kok ini datang ini seorang manusia. Padahal manusia yang datang ini orang yang mereka kenal jauh sebelumnya. Nabi Muhammad itu diutus usia 40 tahun. Sejak muda sudah dikenal beliau, ini orang baik, ini orang jujur, sampai digelar dengan Al-Amin. Kok kalian heran? Nah, baru dia katakan, dia lanjutkan. Qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab. Ini yang datang ini menunjuk Nabi Muhammad adalah penyihir dan pembohong. Kita lihat sekarang logikanya bagaimana. Penyihir itu biasanya minta upah. Mau menonton sihir saya, bayar dong. Nah, penyihir itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Oh iya ya. Iya kan? Abrakadabra. Apa itu? Apa? Simsalabim. Leviosa. Simsalabim. Oh, leviosa. Abrakadabra. Iya kan, dia tidak dimengerti. Penyihir seperti itu. Penyihir itu kepribadiannya tidak jelas. Nabi Muhammad, apakah membawa kalimat-kalimat yang tidak dimengerti? Atau justru sangat mengagumkan? Mengagumkan? Bukan. Sangat mengagumkan. Quran ini sangat mengagumkan. Sangat dapat dimengerti kalau orang mau belajar. Apakah beliau itu meminta upah? Jadi atas dasar apa kalian berkata dia penyihir? Bukankah beliau itu sejak muda sudah digelar sebagai orang yang jujur? Kenapa kalian berkata bahwa dia pembohong? Ya kan? Jadi tidak. Klaim kalian bahwa Nabi ini pembohong, itu sama sekali bertentangan dengan hakikat dan kenyataan yang ada. Oke, kita lanjutkan. Baru apa lagi yang dikatakan? Kita dengar apa yang dikatakan. Aja'al alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ajab. Apakah Nabi ini datang dengan mengajarkan kita, menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu Esa? Ini sesuatu yang mengherankan. Kita sekarang mari lihat. Yang mana lebih mengherankan? Tuhan Maha Esa atau Tuhan banyak? Tuhan banyak. Tuhan banyak. Iya. Nah, kita jelaskan lebih jauh. Seandainya kita lihat alam raya ini sedemikian teratur. Seandainya ada dua Tuhan atau lebih, pasti tidak teratur. Karena saya tidak dapat membayangkan Tuhan itu tidak maha kuasa. Oh iya, kalau banyak berarti kuasanya dibagi. Banyak dia pasti cekcok. Jangankan alam raya. Chef, tukang masak, kalau dua orang. Iya. Masing-masing makanan jadi rusak. Satu tambah garam, ini yang rusak. Alam raya ini rusak kalau Tuhan banyak. Jadi kalian berkata bahwa ini sesuatu yang mengherankan, bahwa Tuhan Maha Esa mengherankan. Justru sebaliknya, keyakinan kalian yang mempersekutukan Tuhan, yang menilai Tuhan banyak, justru itu yang mengherankan. Apalagi kita lihat lebih jauh, ya, kita lihat lebih jauh. Ya. Ilmuwan membutuhkan kepastian. Ya tidak. Nah, mari saya beri contoh supaya anda. Kalau anda naik pesawat, anda ingin merasa pasti bahwa akan sampai ke tujuan anda. Anda naik pesawat dari Jakarta mau ke Makassar. Naik pesawat itu, anda merasa pasti bahwa sampai di Makassar atau tidak? Iya. Artinya anda memerlukan kepastian. Iya. Nah, ilmuwan memerlukan kepastian bahwa pesawat ini meluncur tidak akan jatuh. Karena ada hukum-hukum alam yang dia manfaatkan. Betul. Iya kan? Nah, sekarang kalau dua Tuhan, siapa yang menjamin bahwa Tuhan A berkata ini bahwa dan ini kata. Yang paling memerlukan kepastian itu adalah ilmuwan. Oh iya, iya. Dan kepastian itu baru diperolehnya kalau pengaturnya hanya satu. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Semakin menarik pembahasan kita. Yuda nanti punya pertanyaan lagi, silahkan. Iya. Pertanyaan dari Anda yang sudah kami rekam juga sudah kami siapkan. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan Anda yang lain. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang kita anut kalau dia itu merupakan nilai-nilai universal. Kita pertahankan kemanusiaan, ya, tapi yang adil dan beradab. Masih bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah, ada Pak Quraish Shihab, ada Yuda Keling, ada saya Hilbram Dunar. Tadi kita masih membahas mengenai surah Sot dari ayat 1. Pak Quraish mengatakan pada segmen sebelumnya bagaimana ilmuwan itu memberikan atau menjamin kepastian untuk kita. Nah, dilanjutkan Pak. Oke, jadi logika mereka bahwa Tuhan Maha Esa itu justru mengherankan mereka, justru itu logika yang terbalik. Ya toh, mestinya itu justru tidak. Pertanyaan yang muncul, mengapa mereka heran? Ya. Kita lihat, mereka itu heran dan menolak karena dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan. Sesuatu yang baru pasti dibawa ke otak. Terus difikirkan, loh ini berbeda dengan yang dulu ini. heran ya kok ada satu-satu yang ini. Jadi mereka sudah terpengaruh dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka. Sehingga mereka merasa heran kok ada yang datang satu. Yeah. Satu hal lagi yang saya ingin katakan begini. Soal heran atau menakjubkan. Heran enggak Anda kalau ada air di gelas, saya tumpahkan dan jatuh ke bawah. Heran enggak? Enggak. Heran enggak kalau saya menumpahkan air lantas lari ke atas? Heran. Iya, heran. Sebenarnya sama saja. Hanya Anda heran karena dia ke atas, karena tidak biasa Andanya. Oh iya. Jadi kebiasaan atau sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan bisa menimbulkan keheranan. Sebenarnya kalau kita mau katakan itu hebat, itu naik ke atas, hebat juga dia turun ke bawah. Tetapi tereduksi kekaguman kita karena kebiasaan. Timbul keheranan kita dan ketakjuban kita karena jarang. Iya, tapi itu manusiawi kan Pak? Manusiawi. Itu kan? Manusiawi. Maka di sini perlu ada koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan. Dari situ lantas muncul. Kita jangan mengikuti tradisi lama sepenuhnya. Kita harus pilih yang mana yang baik untuk kita lanjutkan, yang mana yang buruk atau yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman untuk kita revisi. Ya. Itu ada prinsip al-muhafazah alal qadim as-salih, memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Saya kira itu baru nanti dilanjutkan mendengar ini, berdiskusi, menyampaikan ini. Kaum musyrik itu akhirnya berkata begini, udahlah kita pertahankan saja apa yang ada. Fantalaqal mala'u minhum, maka tampillah tokoh-tokoh masyarakat ketika itu dengan berkata, berjalan teruslah, pertahankanlah keyakinan-keyakinan kalian, pertahankanlah keyakinan kalian tentang Tuhan-Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang ada udang di balik batu. Oh, ada maksudnya. Ada maksudnya. Okay. Apa maksudnya itu kita lanjutkan nanti. Oke, tahan dulu sebentar. Karena sekarang saya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma. Saya ingin bertanya, apa sebab orang-orang jauh dari kebenaran dan mengingkari tanda-tanda kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya? Terima kasih pertanyaannya Pak Quraish. Jadi apa sebab suatu kaum itu jauh dari kebenaran dan mengingkari tanda-tanda kebenaran yang diturunkan kepada Rasulnya? Mereka jauh dari kebenaran, tadi saya sudah singgung sebenarnya, karena tradisi. Mereka mempertahankan tradisi mereka, mempertahankan keyakinan mereka tanpa menggunakan akal mereka. Orang yang ingin mempertahankan tradisi itu harus menggunakan akalnya. Karena masyarakat ini, hakikat ilmiah ini, itu berkembang. Apalagi keyakinan-keyakinan mereka itu tidak bersumber dari wahyu ilahi. Nah, itu. Mereka ingin mempertahankan itu. Kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang kita anut kalau dia itu merupakan nilai-nilai universal. Kita pertahankan kemanusiaan, tapi yang adil dan beradab, ya kan? Kita pertahankan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak pakai itu yang ini. Mereka ini mempertahankan tanpa menggunakan akal. Satu-satunya yang mereka andalkan bahwa orang tua kami dulu seperti ini. Islam tidak datang seperti itu. Islam berkata gunakan akal, gunakan nalar, gunakan tuntunan ilahi. Mereka pertahankan itu. Karena itu sampai sekarang ini, bahkan Nabi bersabda, Tuhan mengutus untuk umat Islam ini setiap dekade tertentu yang membaharui rincian ajaran agama mereka. Oh. Ya. Itu berbeda. Iya. Iya. Tidak diperbaharui dasar-dasarnya. Fondasinya tetap. Ya kan? Fondasi tetap. Tuhan Yang Maha Esa, percaya Nabi, percaya hari kemudian. Fondasi tidak diubah. Dilakukan renovasi. Kenapa? Oh ini dia punya atap bocor. Ya. Perlu diganti enggak atapnya? Ganti. Ada pendapat-pendapat lama yang dikemukakan oleh ulama-ulama pada masa lalu. Itu karena sudah lama dan masyarakat sudah berubah, perlu diubah dong. Kalau Anda masih mau mempertahankan itu, bagaimana? Oke, Pak Quraish, itu ingin saya tanyakan lebih dalam lagi. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini karena menarik sekali. Tapi sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kita tidak bisa mempertahankan, pokoknya Nabi sudah kerjakan begini, saya ikuti persis seperti ini. Tidak. Kembali dalam tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam Islam fondasi-fondasi utamanya itu harus dipertahankan. Tapi ada beberapa hal yang bisa berubah, pendapat-pendapat yang akan disesuaikan dengan setiap zamannya masing-masing. Nah ini menarik, pendapat seperti apa, yang dirubah bagaimana, dan contohnya seperti apa Pak Quraish? Oke, saya tidak ingin kita mengambil contoh masa kini dengan masa Rasul. Karena itu pasti akan sangat jelas. Saya akan melihat sekian banyak perubahan yang terjadi di antara masa Nabi dengan masa sahabat Nabi. Oh, oke. Okay. Ya kan? Yeah. Kalau di situ bisa terjadi perubahan, apalagi masa sekarang. Kita. Ya kan? Nah, pada masa Nabi, Al-Quran tidak dibukukan. Dihafal. Dihafal, iya. Dari omongan dia. Sayyidina Abu Bakar berkata, tidak. Tulis, bukukan. Sudah berubah. Pada masa Nabi, beliau diusulkan kepada beliau agar supaya menetapkan harga. Menetapkan? Harga-harga. Harga, oh, nah, okay. Nabi berkata, mekanisme pasar yang menentukan. Pada masa sahabat, setelah sekian banyak orang yang macam-macam, ada hal-hal tertentu yang ditetapkan harga. Berubah enggak? Berubah. Nah, pada masa Nabi, unta-unta yang jauh dari yang apa namanya yang meninggalkan pemiliknya, Nabi berkata jangan tangkap ular itu, unta itu. Nanti dia akan kembali kepada pemiliknya. Pada masa Sayyidina Utsman sudah banyak pencuri, dia curi unta-unta. Maka kata beliau, unta yang liar tempatkan di satu tempat. Jaga itu, pemiliknya biar datang ke sana. Sudah berubah atau tidak? Berubah. Awalnya unta yang datang. Iya. Karena perubahan masa. Pada masa Sayyidina Umar, orang-orang yang lemah imannya tapi dikhawatirkan mengganggu Islam, diberi bagian dari zakat. Oke. Okay. Orang yang lemah imannya, takut ada yang pengaruhi dia, oke, dia didukung dia. Itu pada masa Nabi. Pada masa Sayyidina Umar berkata, kita tidak perlu lagi, kita tidak takut sama mereka. Terjadi perubahan. Kalau ini terjadi dalam masa sekian tahun, lebih-lebih sekarang sekian banyak hal yang berubah. Al-Quran berkata bahwa untuk menghadapi musuh, siapkan kekuatan. Nabi jelaskan yang dimaksud dengan kekuatan memanah. Anda mesti mau siapkan panah sekarang. Enggak, beda. Ada perkembangannya. Iya. Demikian seterusnya. Ulama-ulama mazhab begitu. Imam Syafi'i di sini pendapatnya begini. Dia ke sana berubah karena situasi masyarakatnya beda dengan. Boleh berarti Pak Quraish. Nah, iya itu dia. Asal dasarnya. Kita tidak bisa mempertahankan pokoknya Nabi sudah kerjakan begini, saya ikuti persis seperti ini. Tidak. Oke. Baik, terima kasih Pak Quraish. Nah, jelas sekali jawabannya. Yuda punya pertanyaan? Sedikit nyambung sama yang tadi, kan katanya kalau Nabi udah ngelakuin ini, itu bisa diganti apa itu namanya nggak ngelanggar apa yang diajarkan Pak? Tidak melanggar, karena memang Allah dan Rasulnya membolehkan. Oh. Yang melanggar kalau prinsip-prinsip ajaran itu yang diubah. Salat Anda mau jadi itu yang bisa terjangkau oleh nalar. Ada ajaran yang tidak bisa terjangkau oleh nalar, ya toh? Oh, iya. Salat subuh berapa rakaat? Dua. Saya mau tambah jadi tiga. Nggak boleh. Tidak terjangkau oleh nalar. Karena kalau Anda usulkan tiga, yang lain bisa usulkan satu aja. Iya, betul. Nah, sama halnya. Ada hal-hal dalam kehidupan dunia kita ini kita terima dari sononya. Mau ganti merah putih? Enggak. Tidak perlu, kita sudah sepakat. Iya. Karena kalau Anda mau ganti, jadikan merah hijau, iya. Orang lain langsung bisa lagi berkata, kenapa hijau? Kenapa tidak kuning? Udah lah, tidak terima apa adanya. Iya. Nah, iya. Kita di Indonesia, setir mobil kiri atau kanan? Kanan. Kalau di Eropa, di Inggris kiri. Kiri, jadi, iya. Sudah terima apa adanya. Nggak usah semua diprotes ya. Yang prinsip-prinsip itu kita tidak. Tapi kalau hal-hal lain yang tidak, yang bisa terjangkau oleh nalar dan kepentingan masyarakat membolehkan itu atau menuntut itu, silahkan ubah asal mempunyai dasar-dasar yang kuat. Berarti memahami Islam harus dengan nalar. Harus dengan nalar, harus dengan cerdas. Harus dengan, mengikuti Nabi dengan cerdas. Iya. Mau ikuti Nabi begitu aja, Anda mau kawin 9 orang. Satu aja belum ada yang mau. Iya. Kelihatan sih emang. Ya. Ada lagi pertanyaan nih. Pak, ini tadi nyambung sama soal nalar sama Pak Quraish tadi sempat bilang tentang ilmuwan tuh yang paling butuh kepastian, makanya harusnya percaya sama Maha Esa. Tapi Pak, kenapa sekarang ini kalau kita lihat makin orang yang banyak ilmuwan yang makin cerdas makin itu malah kayak nggak percaya sama prinsip ketuhanan Pak, kayak katanya bumi itu dari ledakan Big Bang. Iya, oke, bagus. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana terciptanya bumi ini. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa langit dan bumi tadinya satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan. Bagaimana dia pisahkan? Tidak dijelaskannya. Ada yang berkata sementara itu dari ledakan sehingga terpisah. Anda mau percaya dari ledakan atau tidak, silahkan. Itu soal ilmu. Sama halnya. Kalau orang berkata begini, asal usul manusia itu dari kera. Ya. Yeah. Al-Quran tidak jelaskan itu. Yang Al-Quran jelaskan, manusia pertama diciptakan dari tanah atau dari sperma yang lalu terakhir ditiup ruh. Dia tidak terangkan apa proses antara tanah dan penciptaan ruh. Ya, jadi itu urusan ilmu. Mau percaya, silahkan percaya atas dasar penelitian Anda. Atau atas dasar kepercayaan Anda pada ilmuwan A. Nggak mau, nggak apa-apa. Yang wajib kita percaya bahwa manusia diciptakan Allah bermula dari tanah. Dan ada proses sampai dia jadi manusia. Bagaimana prosesnya? Apa dari tanah, kemudian jadi apa namanya, makhluk-makhluk virus ke apakah, sampai sampai jadi manusia, itu proses. Oh iya, oke, prosesnya. Terima kasih Pak Quraish, kita tahan dulu ya. Ini sejuk sekali nih mendengar tausiah Pak Quraish hari ini dan menjelaskan banyak hal, membuka wawasan kita. Tapi belum selesai pembahasan kita dalam Tafsir Al-Misbah, jadi jangan kemana-mana. Al-Quran adalah kitab pengajaran dan peringatan yang hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membuka hatinya. Di Dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Pembahasannya sangat menarik yang kami bicarakan pada hari ini. Pak Quraish, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, tadi kita terakhir sebelum tanya-jawab. Mm-hmm. Saya katakan bahwa mereka menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini sebenarnya ada maksudnya. Ada udang di balik batu. Iya. Nah, maksudnya apa menurut mereka? Nabi Muhammad ini mau berkuasa. Mm-hmm. Dia mau kuasa, jadi dia bawa ini, dia... Nah, kita mau bertanya, apakah Nabi Muhammad itu mau berkuasa atau tidak? Nah, beliau selalu berkata, saya tidak diutus kecuali untuk menyampaikan. Bukan mau kuasa. Untuk menyampaikan. Saya mau terima silahkan, tidak terima silahkan. Ketika pada awal di periode Mekah, ini, orang-orang musyrik Mekah itu menawarkan kekuasaan kepada beliau. Kalau kamu ini karena mau dapat kekuasaan, kami beri kamu kekuasaan. Kalau kamu begini karena kamu ingin wanita cantik, kami beri kamu wanita cantik. Kalau kamu begini karena kamu merasa terganggu oleh setan, kami obati. Oh, iya. Nabi Muhammad berkata apa? Wahai pamanku, di depan banget. Seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya akan tolak. Kalau itu syaratnya, aku harus meninggalkan. Jadi dia tidak cari kekuasaan. Seandainya dia mencari kekuasaan, kepala-kepala suku yang masuk Islam, dia katakan kekuasaanmu pindah sama saya. Iya. Dia kata, silahkan kamu lanjutkan kekuasaanmu. Seandainya dia mencari uang, dia tidak akan, dia akan minta mana. Tapi apa yang dimintanya adalah zakat, tapi itu bukan untuk diri beliau. Jadi keliru kalau mau dikatakan ini ada maksud semata-mata. Dan beliau tidak paksa. Mau lakum dinukum wal yadin, mau agama silahkan. Saya hanya menyampaikan, bukan saya hanya menyampaikan, saya tidak mau paksa. Saya kira itu yang dimaksudnya. Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita masuk ke kesimpulan. Okay. Pak Quraish. Tadi dikatakan bahwa ada yang menuduh kalau Nabi Muhammad itu adalah penyihir. Iya. Apakah di masa itu memang banyak penyihir, Pak? Itu, seperti apa? Iya. Ada saja, itu salah satu. Karena mereka sebenarnya bingung ini menghadapi Nabi Muhammad. Nanti di ayat yang berikutnya itu ada. Mereka bingung melihat atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka sendiri ragu, ini apa ini? Sekali mereka katakan sihir. Sekali mereka katakan orang gila. Sekali, ya macam-macam itu tuduhannya. Jadi mereka sendiri bingung. Gitu. Ini Al-Quran yang begitu mempesona. Kenapa ini orang sampai terpesona? Mereka bahkan sembunyi-sembunyi mau dengar Quran. Terpesona. Ini bahwa kita disihir dengan kata-katanya. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, mereka, Sayyidina Abu Bakar, itu kalau mengaji, suaranya indah sekali ini. Akhirnya oleh kaum musyrik, kamu tidak boleh suaramu keras-keras kalau ngaji, mempengaruhi orang. Terus mereka sepakat, jangan ada yang pergi mendengar. Semuanya secara sembunyi-sembunyi sendirian pergi mendengarkan Al-Quran. Karena sangat terpesona dengan ini. Nah, ini sihir ini. Baik. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Kesimpulannya barangkali kita baca aja di sini kesimpulannya. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab pengajaran dan peringatan yang hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membuka hatinya. Mau menghadapinya dengan tulus. Dua, sangat mengherankan sikap siapa yang menolak kehadiran Nabi dengan dalih bahwa dia manusia. Mengherankan. Karena kedatangannya sebagai manusia justru itulah yang paling logis. Supaya bisa berdialog, bisa ini ya. Manusia akan merasa lebih tenang dengan sejenisnya, dapat juga merasakan apa yang dirasakan oleh sesama manusia, dapat berpikir dan berbicara sebagaimana mereka berpikir dan berbicara. Jadi sangat logis. Okay. Yang ketiga, menampilkan sesuatu baik ide maupun selainnya dapat menimbulkan keheranan. Masyarakat yang dijumpai Al-Quran telah terbiasa dengan faham politeisme. Jadi dia heran kalau ada ayat. Perlunya kita perlu terus menerus memelihara dasar-dasar dan prinsip-prinsip ajaran agama, tetapi terbuka untuk melakukan renovasi sesuai dengan tuntunan agama, tapi tidak menyangkut prinsip-prinsip ajaran agama. Saya kira itu kesimpulannya dapat. Baik, terima kasih Pak Kurais. Kalau Anda bertanya, Pak Kurais itu mengambil kesimpulan, suka membuka buku-buku apa, suka ini bertanya ke saya. Ya. Alubab bukunya ya. Itu buku yang bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Kurais untuk tausiahnya kali ini. Yuda Keling, stand up comedian kita. Terima kasih sudah datang ke Tafsir Al-Misbah. Saya tahu punya pertanyaan yang lain yang banyak, nanti kita tanyakan langsung kepada Pak Kurais. Terima kasih, kita besok bertemu lagi di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elevate.